Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas terkait syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mempunyai syafaat khusus yang tidak dimiliki oleh selainnya dari kalangan anbiya ataupun orang-orang soleh. Nah, apa itu syafaat? Sebelum kita membahas tentang syafaat, kita merojaah yang sudah antum catat pada pertemuan yang lalu. Nah, bukannya kejauhan. Bukannya kejauhan, kelamaan. Harusnya apa? Kita punya catatan sendiri. Gak usah tebal-tebal. Punya catatan sendiri. Ini catatan buat Riyadhus Shalihin. Ini catatan buat Lum'atul I'tiqad. Ini catatan buat apalagi Ustaz? Yang kitab Tauhid. Ini catatan buat Al-Kabair. Tergantung hari itu yang kita bawa. Sehingga tatkala kita ditanya, tinggal lihat pembahasan terakhir. Kalau satu buku, ya campur ada lum'ah, ada Riyadhus Shalihin, ada Tauhid, itu kata Bair. Nah, begitu ditanya, bingung, mana catatannya? Waduh, gak ketemu. Ya, para pelafiku. Beli kitab, buku ya, yang tipis-tipis aja lah. Yang isinya berapa? Berapa bisa? 30 ya, 30 lembar. Yang tipis itu, paling juga 4.000 khusus satu catatan. Sehingga kalau kita nanti mau menyampaikan juga enak. Kita punya rujukannya dan mudah untuk mencarinya. Kita mau menyampaikan ya mungkin sama keluarga, ini faedah yang saya dapat ya. Di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab akidah. Lengkap catatannya dari awal sampai akhir runtut. Ya. Ketika menyampaikan tinggal buka, oh ya ini poin-poinnya berurutan. Ya. Kalau ngacak bingung kita mau menyampaikan. Harusnya yang menjadi motivasi kita dari belajar hadir di majelis ilmu bukan hanya untuk diri kita, saya tahu permasalahan ini, saya tahu hukumnya ini, tapi ada azam di dalam hati saya belajar juga untuk menyampaikan kepada orang lain supaya kemanfaatannya lebih besar. Bisa jadi yang akan menjadikan sebab masuk surganya kita dari apa yang saya sampaikan kepada murid saya, kepada adik saya, kepada istri saya. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan menganggap remeh setiap amalan. Mungkin terkesan remeh ketika ngobrol dengan teman ya, atau dengan saudara, dengan anak, dengan istri ya, kita menyampaikan faedah. Tapi mungkin dari apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk keyakinannya, bermanfaat untuk amaliyahnya, sehingga ya, itu berpahala bagi orang yang menyampaikannya ya. Barakallahu fikum. Ini nasihat dari saya untuk saudara-saudara fillah sekalian, usahakan punya catatan sendiri. Motivasikan setiap antum belajar itu bukan hanya untuk diri saya saja, tapi untuk orang lain juga. Berdakwah. Dakwah ini bukan hanya bagi ustaz yang duduk di atas mimbar menyampaikan, lah semuanya. Di pundak-pundak kita ada dakwah. Baik dakwah bil maqal dengan ucapan dan dakwah bil hal dengan sikap. Banyak dari kita yang hanya mementingkan dakwah dengan maqalan saja, ngafal hadis, ngafal ayat, ngafal perkataan ulama, tapi dakwah halnya buruk, sikapnya jelek. Di masyarakat jelek. Suka berkata kasar, ya, tidak ada senyumnya, tidak ada salamnya, tidak ada sapanya kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, dengan tetangganya jelek, ya, nah, arogan, orang lain nggak akan melihat, tidak ada simpati kepada kita. Sekalipun kita hafal Quran, hafal hadis sekian banyak, hafal perkataan ulama sekian banyak, kalau sikap kita jelek, akhlak kita buruk, orang lain tidak akan mengambil ilmu yang kita sampaikan. Sudah ilfil duluan, ilfil itu sudah enggak respect dulu ya. Nah, enggak simpati. Tapi kalau misalnya akhlak kita baik, ya, bismillah, itu menjadi sebab hidayah. Lihat, kelompok-kelompok yang menyimpang, ada di antara mereka yang akhlaknya bagus, yang mengedepankan akhlak, meskipun yang dia bawa penyimpangan, kesesatan. Tapi karena akhlak yang bagus ini, orang lain jadi tertipu, terbawa, akhirnya bersama dia. Nah, maka harusnya kita yang lebih berakhlak daripada mereka, karena yang kita bawa kebenaran, ya, dan kita berharap mereka juga mengikuti kebenaran. Barakallahu fikum. Segala sesuatu akan menjadi baik, ya, jika diiringi dengan adab akhlak yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang baik akan menjadi buruk kalau tidak disertai dengan akhlak adab yang baik. Nah, barakallahu fikum. Banyak dari ikhwah, ya, dari masyarakat, mereka tidak kita dakwahi. Tidak kita dakwahi. Dengan lisan, ya, ini pak atau bu, Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian. Tidak. Ya. Tapi setiap kita ketemu, salam. Setiap ketemu, nyapa. Ketemu, senyum. Ada makanan, kasih. Nah, lama-lama orang bagus, ya. Meskipun dia berjenggot, istrinya cadaran, pakai di atas mata kaki, gak ikut tradisi-tradisi, tapi bagus akhlaknya. Gimana sih kajiannya? Saya pengen tahu. Nah, akhirnya nanya, kajian di mana? Itu di PCI, di blok C73 nomor sekian. Nah, berusaha dia datang, pengen tahu. Setelah tahu, oh ternyata yang saya pahami selama ini dari mereka-mereka yang berjenggot, bercadar istrinya, akhirnya terus mata kaki, gak seperti yang saya bayangkan. Yang katanya orang ini kasar, katanya frontal, katanya arogan, ternyata enggak, lembut-lembut, baik-baik, sopan, enggak mengkafirkan, enggak mudah mengkafirkan, enggak mudah membid'ahkan. Nah, jadi sebab dakwah, barakallahu fikum. Ini namanya dakwah bilhal, dengan sikap, barakallahu. Dan itu semua ada pada undang-undang kita. Ya. Maka tunjukkan di masyarakat dengan adab akhlak yang baik, mudah-mudahan itu menjadi sebab. Jadi sebab hidayah untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali ke permasalahan. Terakhir kita sudah bahas tentang syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat yang khusus bagi Nabi, yang pertama, syafaat ketika di padang mahsyar. Ya. Ketika manusia berkumpul dari manusia pertama hingga manusia terakhir, mereka berkumpul jadi satu di padang mahsyar. Nah, tidak ada yang mampu memberikan syafaat. Ya, manusia datang kepada Nabi Nuh, tidak mampu. Kepada Nabi Adam, Nabi Adam dulu. Kenapa Nabi Adam? Tidak mampu. Kenapa kepada Nabi Nuh? Tidak mampu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, analah saya akan melakukannya. Dan Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah dengan sujud yang lama, hingga kemudian Allah memberikan syafaat. Semuanya dihisab. Ya. Awalnya mereka menunggu dengan waktu yang lama, matahari didekatkan hanya 1 mil. Panasnya luar biasa, 1 mil, hanya 1,6 kilometer. Sekarang yang jutaan mil saja sudah panas, gitu ya. Nah, mereka sudah, manusia tidak kuat menunggu. Makanya mereka pergi ke Nabi ini, pergi ke Nabi itu untuk doa kepada Allah agar segera ditunaikan hisab. Ya. Hingga kemudian Nabi Muhammad yang melakukannya. Ini syafaat khusus untuk Nabi. Syafaat al-udhma, dikenalnya syafaatul udhma, syafaat besar di padang mahsyar. Kemudian syafaat yang kedua, yang khusus bagi Nabi, syafaat untuk masuk surga. Setelah kaum mukminin semuanya selamat dari perjalanan hari perjalanan hisab, ya, sudah ditentukan ini ahlul jannah, ini akan masuk surga, enggak bisa langsung masuk surga. Pintu surga tertutup. Sampai kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan nama-namanya, dengan semua nama Allah, barulah pintu surga, pintu jannah dibuka, masuklah ahlul jannah. Ya, ini syafaat khusus bagi Nabi. Nah, syafaat yang ketiga, syafaat meringankan azabnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib paman Nabi telah dipastikan masuk neraka. Ya, karena kesyirikannya, tidak mau memeluk Islam, mati dalam keadaan, ya, musyrik. Maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat untuk mengeluarkannya dari neraka. Tapi Allah berikan kekhususan untuk Nabi dan kekhususan untuk Abu Thalib, diringankan azabnya. Seharusnya Abu Thalib itu ada di keraknya neraka, ada di dasar neraka yang sangat panas. Tapi dengan sebab syafaat Nabi Muhammad, ya, dan kekhususan yang Allah berikan kepada Abu Thalib, maka diringankan azabnya, disiksa di atas permukaan neraka. Tapi ketahuilah bahwa azab yang diterima Abu Thalib, yaitu siksa teringan di api neraka, ya, bagi orang-orang kafir, itu yang dipakaikan sendal mendidih otaknya. Itu siksa teringan. Ya, subhanallah, bagaimana kalau ada di kerak neraka. Dan syafaat yang keempat yang khusus bagi Nabi adalah syafaat bagi umatnya yang memasuki jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70 ribu umat Nabi Muhammad yang akan masuk jannah tanpa melalui hisab, tanpa azab, langsung masuk jannah. Walaupun di hadis lain, satu orang memberikan syafaat kepada yang lainnya juga. Nah, secara umum, syafaatnya Nabi untuk manusia yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Berikutnya syafaat yang umum. Nabi, ya, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, kaum mukminin, malaikat memberikan syafaat juga. Ya, pada syafaat berikut ini. Ya, mencakup semuanya bisa melakukan syafaat. Kaum mukminin antara satu dan yang lainnya bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Maka perbanyaklah sahabat-sahabat yang mukmin. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, "Istaghfiru minal asdiqai sholihin al-asdiqai mukminin, fa innalahum syafa'atun yaumal qiyamah." Perbanyaklah oleh kalian, ya, sahabat-sahabat yang mukmin. Karena sesungguhnya mereka mempunyai syafaat nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah, dengan kita duduk di majlis, banyak teman-teman. Subhanallah. Nah, belum lagi kalau misalnya ada jauroh, mereka sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Alhamdulillah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan antara satu dan yang lainnya memberikan syafaat. Wallahi di akhirat nanti sangat-sangat butuh dengan syafaat. Ya, dengan pertolongan, ya, saudara kita seiman. Adapun syafaat yang umum, yang semuanya bisa memberikan syafaat. Yang pertama, syafaat untuk kaum yang telah diperintahkan untuk masuk neraka. Kemudian tidak jadi masuk neraka. Syafaat pada suatu kaum yang telah diperintah untuk atau ditetapkan masuk neraka, kemudian mendapat syafaat, tidak jadi masuk neraka, ya, atas izin Allah, dengan sebab syafaat saudaranya, ya, sebab syafaat malaikat, syafaat para nabi, misalnya, tidak jadi masuk neraka. Padahal tadi sudah ditetapkan bakal masuk neraka. Yang kedua, yang semuanya bisa memberikan syafaat atau melakukan syafaat, syafaat untuk pelaku dosa besar yang telah masuk neraka. Syafaat untuk pelaku dosa besar yang telah masuk neraka. Dari kalangan usatil muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat. Ahli tauhid ketika berbuat maksiat atau dosa besar, kemudian Allah tidak mengampuni dia di akhirat, lalu dia diazab di neraka, ya, hingga kemudian mendapatkan syafaat dari yang lainnya, dia dikeluarkan dari neraka. Maka kita, meskipun kita mengesakan Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah, jangan kemudian merasa aman. Gak apa-apa makan riba, ya. Gak apa-apa mencuri, gak apa-apa berzina, kan selama bukan dosa syirik akan diampuni. Iya, Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya Ya kan? Ayatnya betul. Iya. Tapi baca lanjut ayatnya. Lima yasha. Bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau kamu gak dikehendaki sama Allah gimana? Kamu memang ahli tauhid. Tidak menyekutukan Allah. Tapi kamu terjatuh dalam dosa besar. Dan bermudah-mudahan melakukan dosa besar. Ya. Kalau Allah tidak memberikan kehendak kamu diampuni gimana? Iya juga ya. Nah, maka jangan bermudah-mudahan. Ya, sekalipun ahli tauhid. Kalau melakukan dosa besar. Ya. Jika Allah berkehendak mengazab, akan diazab. Nah. Kemudian setelah masuk ke dalam neraka, mendapat syafaat dari sahabatnya, dari nabi, dari malaikat, dari yang lainnya, keluar dari neraka. Ini syafaat umum. Semuanya bisa melakukan. Ya, dan yang akan dititik beratkan dalam pembahasan ini, poin syafaat yang kedua ini. Syafaat pelaku dosa besar, yang masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan. Ini akan kita titik beratkan nanti pada pembahasan selanjutnya. Kemudian syafaat yang ketiga yang umum. Syafaat fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Nanti di akhirat ada seseorang yang dibangkitkan dengan derajat yang rendah. Tapi kemudian sebab syafaat dari saudaranya, dari anaknya, dari orang lain diangkat derajatnya. Ya, ini syafaat yang ketiga. Syafaat fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam suatu hadis ada seseorang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian dia terkaget-kaget melihat betapa besar dan tinggi derajat yang dia dapatkan. Padahal kalau dia ingat di dunia enggak banyak amalannya. Ya. Dan ini sungguh sangat menakjubkan, tinggi sekali derajatku. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ma hadza, apa ini?" Apa kata Allah? "Hadza min istighfari waladik." Ini disebabkan istighfar anak-anakmu. Ya sebetulnya derajatnya rendah. Tapi karena anaknya memberikan syafaat, anaknya memohonkan ampunan, diangkat derajatnya. Nah, maka hendaknya barakallahu fikum kita semua semangat dalam mendidik anak-anak kita. Didik anak kita dengan pendidikan agama yang baik. Jangan fokuskan, jangan pentingkan urusan dunia. Ya. Sampai-sampai melupakan urusan agama. Pokoknya anak saya harus dapat ijazah. Supaya nanti bisa kerja di pabrik. Supaya jadi dokter. Supaya jadi insinyur. Supaya jadi pilot. Supaya gak diajarin ngaji. Gak diajarin sholat. Masa bodoh gak bisa ngaji biarin. Gak bisa sholat biarin. Yang penting pinter sukses dunianya. Nah. Begitu di akhirat. Dia akan dipertanggungjawabkan. Diminta pertanggungjawaban sama anak-anaknya. Bahwa ayah saya, ibu saya gak ngajarin saya ngaji. Gak ngajarin saya sholat. Sampai saya sekarang seperti ini keadaannya. Jangan dikira gak diminta pertanggungjawaban. Kullukum ro'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ro'iyati. Dan setiap kalian pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabanmu sebagai suami. Kepada istri. Membiarkan istrinya tanpa hijab keluar rumah. Engkau sebagai ayah. Bertanggung jawab. Tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya. Barakallahu fikum. Sukses dunia, tapi rugi di akhirat. Ya. Ayazan billah. Dia usaha mati-matian supaya anaknya sukses. Begitu anaknya betul jadi dokter, jadi pilot, jadi insinyur, jadi inulis, bahagia dunianya. Setelah orang tuanya tua, dilupakan. Ya, dilupakan. Tidak pernah dikunjungi, tidak pernah didoain. Jangankan untuk mendoakan orang tuanya, dirinya aja tidak sholat. Sholatnya bolong-bolong. Gimana ingat sama orang tuanya? Untuk dirinya saja dia lupakan. Ya. Itukah yang kita harapkan. Ya. Dari melupakan pendidikan agama anak-anak dan fokus kepada urusan dunia. Nah, alhamdulillah. Maka jangan sampai kita kecolongan. Ya. Kecolongan dalam artian Begitu nanti tua, anak kita sudah terlanjur dengan pemikiran yang jelek, ya, yang melupakan orang tuanya, yang hanya fokus dengan urusan dunianya, lupa dengan urusan akhiratnya. Nah, semangat ta'awun dengan pihak sekolah. Pihak sekolah mengajari di sekolah, di rumah, diajarin lagi di murojaah. Ya. Jangan sampai hanya menitipkan pendidikan anak di sekolah, udah yang penting anak saya sekolah. Di rumah gak diajarin, biarin aja. Gak di murojaah, biarin aja. Nah, jangan. Toh kalau anak menjadi soleh yang beruntung siapa? Ya kita sebagai orang tua. Ya. Kalau kita membiarkan anak-anak kita, ya, yang rugi juga kita. Baik, kemudian syafaat yang keempat yang berlaku umum, yaitu syafaatun fi aqwamin, syafaat untuk suatu kaum, tasawat hasanatuhum wa sayyiatuhum, yang pahala kebaikannya dan keburukannya seimbang, sama 50%, 50%. Kemudian dia mendapatkan syafaat hingga bertambah beratlah kebaikannya, lalu dia dimasukkan ke dalam jannah. Ya, ini yang keempat, syafaat untuk suatu kaum yang kebaikan dan keburukannya sama 50%, 50%. Mendapatkan syafaat bertambah berat, ya, bertambah berat hingga kebaikannya menjadi berat dan masuk surga dengan sebab syafaat tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu syafaat yang baru saya baca itu dari faidah pribadi. Adapun yang dibahas di kitab Lum'ah itu hanya pada poin yang kedua tadi, syafaat untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar yang masuk neraka kemudian dikeluarkan. Itu yang menjadi titik berat di dalam pembahasan ini. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa kana maqsudus salaf min al-iqtisad 'ala syafa'ah fi ahli al-kaba'ir huwa raddu 'ala al-khawarij wal mu'tazilah wa man tabi'ahum. Adapun maksud para ulama ussalaf mencukupkan dari menyebutkan syafaat untuk pelaku dosa besar yang masuk neraka untuk keluar dari neraka adalah bantahan untuk orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Karena orang khawarij dan mu'tazilah tidak mengingkari syafaatul uzma, tidak mengingkari syafaat masuk surga, tidak mengingkari syafaat mengangkat derajat, tapi mereka mengingkari syafaat kalau pelaku dosa besar itu bakal keluar dari neraka. Mereka enggak percaya itu, mereka enggak meyakini. Karena keyakinan mereka, orang yang melakukan dosa besar lalu mati, tidak sempat bertobat, dia akan selamanya di neraka, tidak akan pernah keluar sekalipun dia ahli tauhid. Ini akidah khawarij dan mu'tazilah. Maka dibantah di dalam kitab ini bahwa nanti ya ahli tauhid, pelaku dosa besar yang masuk neraka nanti bisa keluar dengan sebab syafaat nabi dan syafaat saudaranya, kaum mukminin. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu tujuan penitik beratan syafaat bagi pelaku dosa besar yang keluar dari neraka. Karena ada dua kelompok ini, Mu'tazilah dan Khawarij, yang meyakini mereka pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Orang-orang Khawarij meyakini iman juz'un wahid, iman itu satu kesatuan. La yatajazza, tidak terbagi-bagi. Idza dhahaba ba'du, kalau sebagian imannya pergi, dhahaba kulluhu, maka semuanya pergi. Jadi kafir. Jadi masuk neraka semuanya. Ini keyakinan Khawarij. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang membunuh kafir, orang yang berzina kafir, makan riba kafir. Karena mereka meyakini iman itu enggak berkurang. Iman itu hanya satu bagian yang kalau pergi sebagian, pergi semuanya, enggak tersisa imannya. Berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah yang mengatakan iman bertambah dan berkurang, naik dan turun. Bertambah meningkat karena ketaatan, berkurang menurun karena kemaksiatan. Semakin banyak maksiat, berkurang imannya, sampai tidak tersisa lagi keimanan. Karena maksiat tanpa diiringi dengan taubat dan memperbaiki diri. Sebaliknya, ketika dia rajin beribadah, baca Quran, zikir, tilawah ini, sedekah dan lain sebagainya, amalan-amalan soleh terus meningkat. Maka kalau barakallahu fikum, kita sudah merasa lagi imannya lagi kuat, dijaga dengan terus istiqomah menjalankan amalan-amalan soleh dan menghindari kemaksiatan. Karena betul sangat berasa di hati ini. Antum semua pasti bisa merasakan. Ketika maksiat antum kerjakan, menjadi kok jadi malas ya ibadah saya, kok jadi lemah ya semangat saya, kok jadi lemah, menurun ya, berkurang kesemangatan ibadah. Kenapa? Imannya berkurang. Penyebabnya apa? Kemaksiatan yang tadi dikerjakan. Jadi jangan dikira iman itu tidak berpengaruh dan tidak berimbas pada amalan dan keimanan seseorang. Maksiat mengurangi keimanan, terus berkurang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, asy-syafa'atu fi man dakhala an-nar minal mu'minin ahlul kaba'ir, yaitu syafaat bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam neraka disebabkan dosa besar, ayah ruju keluar minha dari neraka, ba'da mahtaraku setelah mereka terbakar, wasaru fahma menjadi arang, wahimama terbakar keluar. Jadi orang ahli tauhid diazab di dalam neraka, gosong jadi arang. Setelah itu mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana hadis Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ahlun nar," adapun penduduk neraka, "alladzina hum ahluha," yang memang penghuni neraka, maka selamanya di neraka, "fala yamutun fiha," tidak akan pernah mati di dalamnya, "wala yuhyun," tidak pernah hidup juga. Maksudnya di antara hidup enggak, mati enggak, betul-betul sengsara keadaannya. Ini memang penduduk neraka, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. "Walakin unasun," tapi ada manusia, "tusibuhumun nar bidunubihi," masuk neraka disebabkan dosa. Dia ahli tauhid, ahli iman, ahli sunnah, tapi terkena disebabkan dosa-dosanya, masuk neraka. "Bikhotoyahum," dengan kesalahan mereka, "fayumituhum imatah," Allah kemudian matikan dia sekali, "hatta idza saru fahma," sampai sudah menjadi arang, "udzina fis syafa'," diberikan, diizinkan syafaat, dikeluarkan. Hadis rawahu Ahmad. Ya. Na'udzubillah. Ahli tauhid masuk ke dalam neraka. Ya, disiksa sekali mati, ya sudah jadi arang, sudah gosong, baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi ibaratnya seperti cucian, kotor dimasukkan ke tempat pencucian, sudah bersih diangkat. Demikian ahlul tauhid, ahlul iman yang berbuat maksiat, yang tidak diampuni sama Allah, dimasukkan ke dalam neraka, dibersihkan dosanya, disiksa. Nah, siksaan itu menghapus dosa. Disiksa, setelah bersih dari dosanya, dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Baik. Kayaknya sudah cukupan ya. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita semua syafaat di akhirat nanti, sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.